kalau ada di depan. Padahal makan, minum, tidur bareng, bareng, tapi suka nusuk dari belakang. Tak menyangka kalau seburuk itu tak terlintas dalam benakku. Untuk berpikir kalau seorang cepu, dipikir-pikir gue sama lo gak pernah sedikit ada urusan, gak pernah bikin lo sakit hati. Tongkrongan lo sendiri, tak menyangka kalau lo seburuk itu tak terlintas dalam benakku. Untuk berpikir kalau lo seorang cepu, dipikir-pikir gue sama lo gak pernah sedih. Ada urusan, gak pernah bikin lo sakit hati. Suatu saat nanti dia dengar lagu ini, ya enggak?